Uni Sula memiliki moto Bismillah membangun generasi khaira ummah. Bagaimana menurut Ustaz cara membangun generasi yang terbaik? Ini generasi khaira ummah. Amin. Apa sifat generasi khaira ummah? Baca ayatnya. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sifatnya tiga. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak orang buat baik, mencegah buat mungkar, beriman kepada Allah. Untuk level kampus, ngajak buat baiknya simple aja. Ngajak ramaikan sholat berjamaah. Untuk nahi mungkarnya, jangan pacaran. Katakan tidak pada bonceng. Buanglah mantan pada tempatnya. Tu'minuna billah, jaga iman, ikrar di hati, iman di hati, katakan di mulut, anggota tubuh berbuat. Ini bukan sembarangan ini. Ini yang buat ulama. Apa moto Uni Sula? Ada kadang-kadang moto kampus itu macam-macam. Daftarkan anak Anda, cepat selesai, dapat kerja. Penting. Ada lagi kampus murah meriah, gratis 20 pendaftar tercepat. Penting. Tapi ini inti masalahnya. Bismillah, segala perbuatan yang tidak dimulai dengan nama Allah sia-sia. Maka anak Uni Sula berkata, Bismillah, membangun generasi khaira ummah. Bagaimana cara membangunnya? Dibangun dari sejak awal pondasi bangunan. Kenapa bisa tegak berdiri? Kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena pondasinya kuat. Tidak ada pondasi yang paling kuat selain pondasi la ilaha illallah. Ini pondasi yang kuat laki-laki yang la ilaha illallah. Pondasi yang kuat perempuan la ilaha illallah. Disatukan laki-laki dan perempuan yang la ilaha illallah ini, akan lahirlah generasi-generasi yang la ilaha illallah. Mudah-mudahan generasi muda yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang belum menikah dipertemukan dengan perempuan yang soleha-soleha. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Ini yang ucap yang udah nikah yang paling kuat. Amin. Dia enggak tahu istrinya mengawasi dari samping ngerekam. Pulang nanti, Mas. Tadi kok kuat aminnya? Enggak ada, ini rekamannya. Nah, ini untuk anak kita, Mas. Setelah laki beriman, perempuan beriman, diketemukan di majelis beriman, lahir anak-anak beriman, diletakkan di lembaga yang penuh dengan keimanan. Di mana lagi kalau bukan, daftarkan anak Anda segera ke Uni Sula sebelum tanggal berikut. Laki-laki beriman, istri beriman, di majelis beriman, diletakkan di tempat beriman, maka insya Allah akan keluar iman, iman, iman yang akan menerangi. Engkau akan menjadi satu titik secercah cahaya di tengah kegelapan bangsa. Kalian akan menjadi problem solving, bukan troublemaker. Troublemaker, tukang buat masalah. Sudah nampak di keningnya, masalah. Tapi kita ingin anak-anak Uni Sula menjadi solusi, insya Allah. Amin. Bagaimana tips menjadi ulama yang dicintai umat? Saya sampai sekarang, kalau diundang adik-adik mahasiswa tentang bagaimana public speaking, berapa kali ada undangan adik-adik mahasiswa, Ustaz, tolong Ustaz beri materi public speaking. Mohon maaf dek, saya gak pernah belajar public speaking. Public orang ramai, speaking ngomong. Public speaking ngomong di depan orang ramai, gak pernah saya. Saya tidak tahu gimana cara ngomong depan orang ramai. Kalau di TV ngelihat ke depan berapa kali, ke kanan berapa, ke kiri berapa, senyumnya harus diatur berapa menit sekali. Enggak tahu deh. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, langkah ceramah aja. Dan ini perbuatan saya nih, jangan diikut karena tidak terukur. Dia harus ada ilmunya. Belajarlah kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang public speaking. Saya ngikuti di internet pernah. Kata dia ngomong tuh harus fokus, tangannya harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak pandai. Tapi ini ilmu ini perlu. Nanti adik-adik undang saudara kita Ari Untung, nah, ngomong kepada beliau, gimana cara di depan kamera? Gimana? Kalau saya enggak ada, asal hidup kamera saya ngomong, "Hai bapak-bapak dan ibu." Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana cara disenangi bapak-bapak, bagaimana supaya disenangi ibu-ibu. Bahwa ada ancaman-ancaman di HP, banyak ancaman. Kalau sampai Ustadz poligami, kami akan mencabut dukungan. Luar biasa ancaman ibu-ibu. Kami dari emak-emak garis keras. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati bapak, hati ibu, hati bapak, semuanya dalam genggaman Allah. Kau raih cinta Allah, Allah akan menanamkan cinta itu ke dalam hati hamba-hamba Allah. Raih cinta Allah, Allah akan menanamkan cinta itu ke dalam hati hamba Allah. Kalau kau buat sesuatu yang dibuat-buat di skenario, dia tidak akan bertahan lama. Mintalah kepada dia pemilik hati, maka mudah-mudahan Allah akan menundukkan hati itu kepada hamba Allah. Amin. Unisula ingin menciptakan generasi khaira ummah, tapi tantangannya berat, terutama peradaban barat. Bagaimana cara melawan hegemoni barat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kau tidak bisa lawan mereka dengan pesawat. Kau mau melawan Jerman dengan pesawat, enggak bisa. Kau tidak bisa lawan mereka dengan IT, multimedia, tapi kau bisa tunjukkan akhlak budi pekertimu. Bagaimana akhlakmu? Bagaimana engkau menangani persahabatan? Bagaimana engkau bisa berkawan dengan baik? Orang barat, kalau ada anaknya tidak bisa matematik, fisika, biologi, dia enggak pusing. Cukup panggil guru, datang ke rumah, kursus, insyaallah. Tapi kalau dia punya anak enggak pandai ngantri, anak yang enggak punya etika, dia pusing. Oleh sebab itu di Jepang, anak kelas 1, 2, 3 belum ada ujian, karena mereka dianggap belum mampu ujian. 4, 5, 6 baru ujian. 1, 2, 3 enggak ada ujian. Belajar aja tentang bagaimana etika, menghormati guru, bagaimana berteman, bagaimana bersahabat. Kau lawan mereka dengan akhlakmu, dengan kesantunanmu, nanti akan muncul kekuatan. Politik kau pegang, ekonomi kau berhasil. Jepang salah karena menjajah kita 3 tahun setengah, tapi kita juga lebih salah kenapa mau dijajah. Belanda salah menjajah kita 350 tahun, kita lebih salah mengakal kita lemah mau dijajah. Ke depan penjajah bukan makin ringan, makin berat. Penjajah kita siapa? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kalau kita tidak kuatkan akhlak, kuatkan moral, maka otak-otak kita akan menjadi otak yang terjajah. Tapi kalau kita santun, beretika, bermoral, memang dia nonton TV, tapi yang ditontonnya apa? Ceramah, kajian. Memang dia pakai gadget, tapi yang ditontonnya apa? YouTube kajian, YouTube ilmu, YouTube ilmiah. Ibu-ibu ini semua nonton TV, tapi yang ditontonnya apa? Kajian. Sinetron Korea ada, tapi enggak sering-sering. Sehari 3 kali. Umat Islam sekarang terpecah belah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana mengaktualisasikan kembali konsep Islam sebagai rahmat seluruh alam, Pak Ustaz? Kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan tunda-tunda mulai hari ini dalam lingkungan yang terdekat. Kita mulai dari diri sendiri. Jangan tunda-tunda mulai petang ini dalam lingkungan terdekat. Pulang, hati-hati, jangan rebut-rebutan, jangan gesek-gesekan, jangan kebut-kebutan, pulang tenang. Kalau ada sampah kutip, kita mau rahmatan lil alamin. Jangan sampai nanti apa judul ceramahnya? Rahmatan lil alamin. Gimana kesannya? Sampahnya lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin, sampah lil alamin. Dimulai dari diri sendiri, dari kampus kita sendiri. Pulang ke rumah, langsung menebarkan kedamaian. Muslim itu siapa? Man salimal muslimun. Selamat orang lain. Min lisanihi, dari lidahnya. Wayadih, dari tangannya. Kalau sampai orang lain tidak selamat dari tangannya, dari lidahnya, maka diragukan keislamannya. Na'udzubillah. Siapa baca doa? Akhir, baca doa siapa? Baca doa. Sekali. Kertas terakhir. Ada orang Kristen nyumbang untuk masjid. Boleh enggak Pak Ustaz? Dan dibelanjakannya apakah untuk masjid atau dialokasikan ke yang lain? Boleh enggak nerima bantuan non-muslim? Kalau tidak ada unsur kristenisasi, tidak ada unsur pileg, tidak ada unsur politis, murni, murni, enggak ada unsur apapun, maka menerima hadiah non-muslim boleh. Tapi kalau hati kita terjerat dengan hadiah itu, susah berkata tidak, susah untuk objektif menilai, jangan ambil. Karena nanti kau susah berkata. Apa kata pepatah Melayu? Kalau mulut berisi air, susah untuk bicara. Mulut kalau sudah berisi air, susah bicara. Bapak ibu lihat Abdul Somad bicara karena mulut belum berisi air. Nanti kalau sudah mulut ini berisi air, maka apakah hadiah itu mempengaruhi? Makanya pejabat-pejabat tidak menerima hadiah, tidak diterima gratifikasi. Kenapa? Takut kehilangan objektivitas. Tidak ada unsur agama, tidak mempengaruhi objektivitas kerja. Tidak takut, tetap bersikap moderat. Terima hadiah boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah kendaraan. Biar Nabi menerima hadiah kain. Nabi menerima hadiah dua hamba sahaya. Nabi menerima hadiah madu dari Kristen bernama Jirjis, kampungnya Mesir Afrika Utara. Itulah dalil boleh menerima, tidak hanya dari Kristen, dari Konghucu, dari Hindu, dari Buddha, dengan syarat. Bukan boleh bebas, tapi boleh bersyarat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bisa bermulkulturalisme, bisa berkeislaman, berkebangsaan, dan kehadiran kita di tengah lingkungan kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dimulai pukul 2 kurang 15, sekarang pukul 3 lewat 5, maka saya sudah memberikan tausiah 60 tambah 20 menit sama dengan 80 menit bersama. Mudah-mudahan 80 menit ini bisa menjadi bekal amal soleh menghadap Allah SWT. Ala hadhihi niyya al-fatihah.